Artinya qad khasurna tarafuhunna ala azwajihinna min husnihim wa jamalihim. Pandangan mata mereka hanya terbatas kepada suami-suami mereka karena rupa, keindahan dan keelokan wajah suami-suami mereka. Wa kamalu mahabbatihinna lahum, dan kesempurnaan cinta mereka kepada suaminya sehingga tidak melampaui apa melihat kepada yang lain. Wa kasurna aidan atarafa azwajihinna, wa kasurna aidan tarafa azwajihinna, tarafa azwajihinna alaihin. Mereka juga membuat terbatasnya tertujunya pandangan-pandangan suami mereka kepada mereka. Min husnihinna wa jamalihinna wa lizzati wa salihinna, karena cantikan mereka dan kelezatan lezatnya ini ini hubungan dengan mereka berkomunikasi, bercengkerama dan yang lainnya. Wala qawluhu lam yatmithunna insum qablahum wala jan, tidak pernah mereka disentuh sebelum itu ataupun sesudahnya oleh jin dan manusia. Lam lam yatlihunna qablahum ahadun minal insi wal jin, tidak mereka disentuh. Lam yanalhum, tidak ada yang menyentuh mereka sebelum itu seorang pun dari kalangan manusia dan jin. Balhunna abkarun urdun mutahabbibat ila azwajihinna bihusni taba'ul wa taghannuj wal malaha wad dallal. Bahkan mereka adalah wanita ini bidadari-bidadari yang abkar, yang senantiasa dalam keadaan gadis perawan. Urdun subaya-subaya mutahabbibat ila azwajihinna, dan mereka mutahabbibat mencintai suami-suami mereka dengan yakni bagusnya hubungan mereka dengan ini sikap gerak suami-suami mereka. Wa taghannuj wal malaha wal dalal, ini kali apa kata-kata yang menunjukkan mereka itu sangat eratnya sayangnya dalam suami-suami mereka. Wa li hadza qala ka'annahunna al yaqut wal marjan, seakan-akan mereka itu wanita-wanita yang dipersiapkan oleh Allah untuk penghuni surga, itu seakan-akan mereka seperti yakut, permata, wal marjan dan mutiara yang indah. Wa dzalika li safaihinna wa jamali manzarihinna wa bahaihinna, disamakan mereka dengan yakut dan marjan karena beningnya dan kecantikan pemandangan wajah-wajah. Wajah mereka, bahkan bukan hanya wajah kecantikan mereka, seluruh. Nah, sampai di dalam sebagian riwayat disebutkan sum-sum mereka itu terlihat dari balik pakaian mereka. Dari qala qauluhu hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan, ay hal jazaa'u man ahsana fi ibadatil khaliq wa nafa'a bihi illa ayuh sina ilaihi bisawab al-jazil. Ini perbuatan-perbuatan yang baik. Orang-orang yang kepada Allah, ibadah kepada Allah dengan ikhlas, seakan-akan dia melihat Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga ihsan kepada sesama manusia, memberikan manfaat kepada mereka. Tidak ada balasannya kecuali Allah berbuat baik pula kepada mereka dan memberikan pahala yang besar. Sawabil jazil wal fawzil kabir, keberuntungan yang besar. Wal na'imil muqim wal aishis salim, dan kenikmatan-kenikmatan yang abadi, kehidupan-kehidupan yang selamat, hidup yang selamat, selamat dari kematian, selamat dari kekeruhan, bersih, tidak seperti hidup di dunia, tidak seperti hidup di dunia. Kalaupun misalnya dan apa namanya dikatakan indah, dikatakan enak, tapi kehidupan di dunia ini itu ada di balik apa yang kita rasakan ini ada bayang-bayang kematian, atau kalau tidak mati ketuaan. Nah, mungkin ini apa yang kita kumpulkan selama ini tidak bisa kita nikmati karena tua, atau lebih dahulu diambil oleh oleh Allah Subhanahu wa taala, atau nikmat-nikmat tersebut hilang, tercabut dari tangan-tangan kita, menjadi hak orang lain atau menjadi dirasakan oleh orang lain. Ini kehidupan di dunia. Sehingga mengatakannya dalam apa? La taiba li'aishin ma damat munaghasatan bidikaril mauti wal hawa wal haram. Apa enaknya hidup yang ya apa namanya? Seperti tercampur dengan ketuaan dan bayang-bayang kematian. Tidak ada nikmatnya. Ini jangan dilihat mungkin wal'aish as-salim. Selamat dari itu semua. Selamat dari kelemahan. Selamat dari kekeruhan. Selamat dari perseteruan. Selamat dari kedengkian. Selamat dari permusuhan. Selamat dari yani hal-hal yang menyusahkan. Qala fahatani al-jannatani al-aliyatani lil-muqarrabin. Dua surga tersebut dawata afnan. Itu untuk orang-orang yang muqarrabin. Surga yang tinggi, yang mulia, yang indah ini seperti disiapkan oleh Allah untuk golongan al-muqarrabin. Orang-orang yang didekatkan oleh Allah, orang-orang yang dikatakan oleh Allah as-sabiquna bil khairat bi'izni. Qala qawluhu wa min dunihima jannatan. Di bawah itu yang lebih rendah dari itu, artinya walaupun tidak tidak seperti yang pertama, ada selain itu ada dua surga lagi. Ada dua surga yang lainnya. Min fiddah bunyanuhuma wa aniyatuhuma wa huliyatuhuma wa ma fihima li ashabil yamin. Ada dari perak. Yang tadi dari emas, yang kedua ini dari perak. Semuanya, bangunan-bangunannya, bejana-bejananya, tempat minumnya, tempat airnya, atau apakah timba, gayung, gelas, wa huliyatuhuma, perhiasan-perhiasan yang mereka kenakan, wa ma fihima, dan semua yang ada di dalamnya itu dari perak, li ashabil yamin, untuk golongan kanan. Masih beruntung. Nah, dapatkan nikmat yang jauh lebih hebat daripada kesenangan yang dirasakan di dunia. Qala wa tilka jannatan, surga yang ini yang disebutkan oleh beliau dari perak ini, mudhammatan ay saudawan, kehitam-hitaman, min syiddatil khadrah, karena hebatnya ini, pekatnya hijaunya, alati hiya atharur ray, yang itu merupakan bekas dari ray, artinya dari siraman air yang rimbun, yang lebat. Nah, itu sampai demikian apa namanya gelapnya hijau dari surga, warna surga tersebut. Tapi tentu tidak seperti kita bayangkan di sini, yang hijau ke hitam-hitaman, yang pekat, yang tidak menyenangkan. Qala qawluhu fihima aynani nadhahatan ay fawaratan fihima fakihanam. Artinya air yang kalau di surga yang pertama itu tajri, mengalir. Kalau ini bukan mengalir, tapi mungkin lebih apa namanya, mungkin seperti apa ya, menetes atau lambat keluarnya. Nah, jalannya. Nah, fihima fakihah min jami' ashanafil fakih fawakih. Di dalamnya juga ada buah-buahan. Ini dari berbagai jenis buah. Wa akhassuhatan an-nakhl waruman. Ada yang lebih khususnya dari buah-buahan tersebut adalah kurma dan delima. Alladzani fihima minal manafi' ma fihima. Yang di dalamnya, dalam pada keduanya, buah-buahan ini, kurma dan delima, itu memiliki manfaat yang besar. Qala qawluhu fihinna ay fil jannat kulliha, di surga yang kedua ini, yang dari perak ini, khairatun hisan. Khairatun hisan. Ada wanita-wanita yang cantik. Nah, bidadari-bidadari yang cantik. Qala ay khairatul akhlaq, baik akhlaknya, hasanul aujuh, baik pula, bagus pula, cantik pula wajah-wajah mereka. Cantik akhlaknya, cantik pula wajah-wajah mereka. Fajama'na baina jamalil zahir wal batin wa husnil khalqi wal khuluq. Mereka menyatukan pada diri mereka, terkumpul kecantikan-kecantikan lahir dan kecantikan-kecantikan batin. Cantik akhlaknya, cantik pula fisiknya. Qala qauluhu hurun maqsuratun fil khiyam, dan mereka itu adalah bidadari-bidadari yang maqsurat, tersimpan di dalam kemah-kemah, tenda-tenda yang disediakan oleh Allah, mahbusat fi khiyamil lu'lu, di dalam tenda-tenda mutiara yang dilubang. Qad tahayyana wa'adna anfusahunna li azwajihinna, yang sudah menyiapkan diri mereka untuk suami-suami mereka, dan masing-masing sudah ahlul jannah itu sudah punya, disiapkan oleh Allah untuk mereka. Sebagaimana kita sering dalam pelajaran yang lain dalam ini kitab Tahawiyah disebutkan bahwa setiap orang itu sudah tercatat di mana tempatnya di dalam jannah, dan bidadari tentu yang dia akan jadi istri-istri mereka itu sudah pula disiapkan oleh Allah. Dalam sebagian riwayat disebutkan ketika suami istri yang di dunia ini mungkin bertengkar, cekcok, kalau misalnya suaminya adalah orang-orang yang baik, diperlakukan suami istrinya dalam keadaan tidak sepantasnya, bidadari-bidadari yang menjadi istri-istri laki-laki tersebut akan mencela wanita-wanita tersebut. Mencela sang istri. Itu cuma untuk sementara, besok dia untuk kami, atau semacam itu. Mereka akan mengingatkan. Itu di, tapi sebagian ulama mengatakan riwayat ini lemah. Tapi yang mungkin demikian. Ya, bidadari-bidadari yang di surga disediakan oleh Allah untuk ashabul yamin ataupun muqarrabun itu sudah ada, dan mereka termasuk di antara makhluk-makhluk yang nanti pada hari kiamat tidak binasa. Qala wala yanfi dzalika khurujuhunna fil basatin minal wasan fil basatin wa riyadil jannah, dan itu walaupun mereka terkurung, tersimpan, tertahan di dalam tenda-tenda mutiara tersebut, perma atau benam, itu tidak menafikan keluarnya mereka ke taman-taman dan kebun-kebun surga. Kama jaratil adatu li banatil muluk, sebagaimana terjadi yang dialami juga, artinya putri-putri raja, walaupun mereka itu adalah gadis-gadis pingitan yang dijaga oleh di lingkungan keraton, itu bukan berarti mereka tidak pernah keluar dari kamar-kamar mereka. Mereka keluar ke taman-taman. Ini tempat mungkin yang disediakan khusus untuk mereka, istilahnya taman sari ya. Untuk mereka bermain ataupun keliling ataupun menikmati. Dan ini tidak hanya terkurung di kamarnya. Kama jaratil adatu li banatil muluk wa nahwihinna al-mukhaddarat al-kharab. Wanita wa gadis-gadis pingitan. Qala qauluhu ta'ala lam yatmithluhunna insun qablahum wala jin. Bidadari-bidadari tersebut tidak pernah tersentuh oleh wanita ini siapapun sebelum itu, manusia ataupun jin. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban muttaki'ina 'ala rafrafin khudrin ay ashabu hatainil jannatain muttaka'uhum 'ala rafrafil khudr, yani tempat mereka bersandar, bertelekan, duduk itu di atas rafraf yang hijau seperti rak. Wahiyal farash ataupun allati fawqal majalis al-'aliyah, jadi permadani-permadani rafraf itu permadani-permadani ataupun tempat mahligai-mahligai yang berada di tempat-tempat di atas tempat-tempat duduk yang tinggi. Allati qad zadat 'ala majalisin, yang melampaui tempat-tempat duduk mereka. Fasara laha wal furqatun min wara'i majalisihim li ziyadatil baha. Fasara laha rafraf. Fasara laha rafrafatun fi wara' min wara'i majalisihim li ziyadatil baha wa husnul manzar. Ini seperti akhirnya mereka memiliki tempatnya itu seakan-akan seperti mereka berada di tempat yakni semacam rak yang tersimpan gitu. Tempat-tempat yang di belakang majelis-majelis mereka karena tambahan kecemerlangan dan keindahan pemandangan yang dari mancar dari wajah-wajah mereka. Qala qauluhu wa abqariyyan hisan ay abqari nisbatun likulli mansujin nasjan hasanan fakhiran. Abqari kalau manusia abqar itu jenius. Ini untuk menunjukkan keindahan. Ini nisbah kepada likulli mansud, yakni yang ditenun, yang dianyam, yang begitu indah dan yang mewah. Qala wa li hadza wasfuha bil khun wasafaha bil hasan asy-syamil. Oleh karena itu Allah mensifatkan yakni tempat tersebut dengan keindahan yang menyeluruh. Li husnil san'ah wa husnil manzar wa naumutal malmas. Yakni karena bagusnya, indahnya, mewahnya, hebatnya buatan tersebut dan pemandangan yang terlihat dari dalam tempat-tempat tersebut, bidadari-bidadari tersebut, serta wa naumatul malmas, yakni halusnya sentuhan, yakni apa namanya, fars, permadani-permadani atau mahligai-mahligai tersebut. Qala wa hatanil jannatan dunal jannatainil ulayain. Dua surga ini yang disebutkan mudhammatan, kehijau-hijauan ini, itu beda, yani kurang sedikit dibandingkan dengan apa namanya surga, dua surga yang pertama. Kama nasallahu ala dzalika biqauli, sebagaimana yang Allah naskan dan tentang hal itu dalam firman-Nya, wa min duhima. Ini artinya jelas bahwa surga yang kedua ini berada mungkin di apa namanya kurang dari surga yang pertama. Tapi seperti yang juga dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa surga itu ada 100 tingkat, yang satu tingkat bedanya dengan yang satunya itu beda seperti langit dan bumi. Nah, jaraknya juga jarak seperti jarak kita akan memandang melihat bintang di langit. Seperti itu jarak jauhnya dan juga keindahannya. Nah, bedanya seperti itu, bumi dan langit. Sangat jauh berbeda. Masing-masing surga tersebut ditempati oleh golongan tertentu. Nah, qala wa kama wasafa al-ulayain bi'iddati awsaf lam yasif biha al-akhirayain. Sebagaimana Allah mensifatkan dua surga dengan beberapa sifat dan tidak mensifatkan dengannya dua yang terakhir. Kalau yang pertama itu dengan bidadari-bidadarinya qasiratut tarfi lam yasmithunna insun qablahu wala jan. Kemudian Allah katakan ka'annahunna al-yaqut wal marjan. Nah, bidadari-bidadari yang kedua seperti itu juga. Nah, artinya di bawah khairatul hisan. Khairatul hisan beda dengan yang pertama. Surganya juga mata airnya mengalir di sana tajrian fihi ma'ainani tajrian. Yang kedua ini fihi ma'ainani naddahatan. Qala fihi ma'ainani tajrian wa fil akhariyain fa wa fil ukhrayain ainani naddahatan. Wa minal ma'lum al-farqu bainal jariyah wan nadhaha. Beda antara yang mengalir ataupun yang jariah ini bisa apa mengalir memancar, kalau yang ini itu mungkin apa namanya anggaplah seperti menetes, tapi bukan itu ya, untuk menunjukkan bedanya ya, bedanya. Wa qala fil ulayain zawata afnan, yang pertama Allah menyebutnya zawata afnan walam yaqul dzalika fil ukhrayain, dan tidak Allah sebutkan seperti itu pada yang kedua. Wa qala fil ulayain fihi ma min kulli fakihatin zawjan, untuk menunjukkan lengkapnya, serba ada. Fihi ma min kulli fakihatin, semua dalam keadaan berpasangan ataupun yang ini yani bermacam-macam buah-buahan di surga yang dan surga yang kedua ini Allah sebutkan fihi ma fakihatun wa nakhlun wa ruman disebut. Nah, wa qad ulima ma bainal wasfain min at-tafawud. Maka dari sini disebutkan oleh beliau jelas perbedaan antara surganya orang-orang yang muqarrabin dengan surganya orang-orang ashabul yamin. Sampai ketika di zaman bagian sahabat ada orang yang bicara mengatakan aku tidak ingin jadi penghuni ashabul yamin. Kalau aku ingin jadi penghuni al-muqarrabin, golongan orang-orang yang muqarrabun. Ibnu Mas'ud menyeletuk, dia berkata, tapi ada seorang hamba yang dia seandainya dimatikan dan ya apa seandainya dia dimatikan, dia tidak dibangkitkan kembali. Tidak dibangkitkan kembali. Takut kepada Allah. Nah, kemana dia? Dengan keadaan dirinya. Nah, merasa khawatir kalau misalnya dibangkitkan oleh Allah, bukan surga yang didapatkan. Tapi dia, makanya dia berharap seandainya dimatikan oleh Allah, tidak dibangkitkan. Atau dijadikan debu. Para sahabat yang lain juga mengatakan seperti itu. Ya laitani kuntu turaba, tidak dibangkitkan kembali. tidak dihidupkan kembali. Atau ada lagi mengatakan la liya wa la alayya, tidak membawa apa-apa. Tidak ada dosa, tidak pula nah, pahala. Wala waqnam wa qala fil ulayain. Kemudian beliau menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di tentang surga yang pertama, muttaqina ala furush batainuha min istabrak wa janal jannataini. Dan yang pertama Allah katakan mereka bertelekan di atas furush, permadani-permadani yang bagian dalamnya yang menempel tanah itu min istabrak, dari sutra. Kalau seperti itu harusnya yang dikatakan istabrak ini surga apa sutra termahal, sudah sutra yang paling hebat. Bagaimana yang dengan bersentuhan dengan kaki-kaki mereka? Walam yakul dalika fil ukhrayain akhiratain. Dan beliau tidak menyebut, Allah tidak menyebutkan seperti itu untuk surga yang isi surga yang kedua. Bal qala muttaqina ala rafrafin khudrin wa abqariin hisan. Wa qala fil ulayain fi wasfi nisaihim wa azwajihim. Dia ini kemudian Allah menyebutkan tentang dua surga yang pertama tentang wanita-wanita dan istri-istri mereka. Min fihinna qasiratu tarf, yang pandangan mata mereka terbatas, hanya tertuju kepada suami-suami mereka, tidak melampaui, tidak ada pikirannya kepada yang lain juga. Nah, qala lam yakmithunna insun qablahum wala jan. Wa qala fil ukhrayain hurun maksuratun fil khiyam. Sedangkan bidadari golongan yang kedua ataupun tingkat yang kedua, hurun maksuratun fil khiyam, dibedakan oleh Allah, kata beliau. Wa qad ulima tafawut baina dhalik, dan sudah jelaskan tentang perbedaan-perbedaannya. Wa qala fil ulayain hal jazaul ihsan illa al ihsan. Bukankah ini tidak ini balasan kebaikan buat itu dibalas tidak lain dengan kecuali dengan ihsan juga, sikap baik pula. Padahal dari kala annal ulayain jazaul muhsinin. Ini menunjukkan bahwa balasan surga yang ini surga-surga yang disebutkan atau kenikmatan yang disebutkan oleh Allah pada yang pertama itu adalah balasan untuk orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat ihsan kepada Allah dalam beribadah kepada Allah, seakan-akan dia melihat Allah dan berbuat ihsan pula kepada sesama, jauh dari sifat zulm. Qala wa lam yaqul dzalika fil akhiratain, dan tidak Allah katakan demikian untuk surga yang kedua. Wa mujarradu taqdimil aulayain 'alal akhirayain yadullu 'ala fadlihima. Di apa semata-mata didahulukannya dua surga yang pertama dari yang kedua, yadullu 'ala fadlihima, menunjukkan perbedaan keutamaan di antara keduanya. Fa bihadhil aujuh, dengan sisi-sisi pengenyali penyebutan perbedaan ini, yu'rafu fadlul ulayain 'alal akhirayain, menunjukkan bahwa betapa mulianya, betapa kelebihan-kelebihan ini golongan yang pertama dari yang kedua. Wa annahuma mu'addatan mu'iddatan atau mu'addatan lil muqarrabin, karena surga yang pertama, dua surga yang pertama itu disiapkan untuk orang-orang yang muqarrabin. Ini orang-orang yang mereka itu adalah sabiquna bil khairat biiznillah. Orang-orang itu sabiquna bil khairat biiznillah. Di antara mereka yang dikatakan oleh Allah yusari'una fil khairat. Naam wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashin. Ini orang-orang tersebut, mereka sampai pada puncak. Mereka senantiasa bersegera kepada Allah dalam setiap kebaikan yang mereka mampu. Bahkan mereka diberi taufik oleh Allah yang menurutnya ini sebagai manusia biasa, pandangan kita mungkin kita tidak jelas, tidak mungkin mampu. Tapi mereka dibimbing oleh Allah, diberi taufik oleh Allah, memang dipilih oleh Allah untuk betul-betul yakni mengabdi kepada Allah. Nah, sehingga hal-hal yang bagi kita sulit itu adalah sesuatu yang sangat ringan bagi mereka. Ini orang-orang yang sabiquna bil khairat lil mu'al muqarrabin minal anbiya, dari kalangan para nabi, termasuk di antara mereka yakni ulul azmi tentunya. Hatta walaupun mereka nabi-nabi yang lain yang disebutkan dalam oleh Allah mendapatkan bala ujian. Nah, wasiddiqin, para siddiqin yang ru'usahum atau ra'isnya adalah Abu Bakar as-Siddiq setelah para anbiya. Wa khawasu ibadillahil as-salihin, dan hamba-hamba Allah yang khusus dari kalangan orang-orang yang yang soleh. Wa anna al-akhirayain mu'iddatan li'umumil mu'minin. Sedangkan dunia yang berikutnya itu disiapkan untuk keumuman kaum mukminin. Kalau bukan orang-orang yang soleh, dari yang mana? Wallahu alam. Mungkin yang orang yang dikatakan oleh Allah khalatu amalan salihan wa akhar sayyi'an. Mereka dan masing-masing mala ainun sama sekali tidak pernah terlihat oleh mata manusia, wa sunun samiat belum pernah terdengar oleh telinga manusia, wala khatara ala qalbi bashar dan tidak pula pernah terlintas dalam pikiran kita. Khayalan kita pun saat ini bisa artinya sampai pada batas tertentu, itu jauh surga yang disediakan oleh Allah, jauh dari apa yang kita bayangkan. Wa fihinna ma tashtahihil anfus, di dalam surga-surga tersebut ada segala sesuatu yang diinginkan oleh nafsu manusia. Nah, makan dan kemudian itu ada di dalamnya. Mereka yang ingin berjualan di dalam surga, ada pasar disebutkan. Ada pasar. Nah, yang ke setiap kali orang-orang yang berbelanja itu ini pasar tersebut kembali wajah-wajah mereka dalam keadaan bersedih. Mereka kembali. Nah, mereka yang ingin berkebun itu di dalam jannah pun ada. Nah, mereka mulai meriwayatkan dari Nabi SAW. Bisa juga bercocok tanam ya Rasulullah. Ya, nah. Yani menyenangkan, lezatnya pandangan mata melihat pemandangan yang indah. Ya. Nah, pantai, pegunungan, ya, matahari benam atau terbit, tempat-tempat yang menyenangkan mata, maka di dalam surga ada jenis pemandangan yang jauh lebih. Sementara kalau kita melihat terkotori dengan ya mungkin polusi suara ataupun ada launya di perempuan tidak berhijab lewat melintas, nah, ya atau kadang mendung, tapi di dalam jannah tidak ada yang demikian, artinya semua serba indah dan tidak ada yang mengganggu. Wa ahluha fi ghayatir raha, sementara penduduknya penghuninya betul-betul dalam puncak ketenangan itu tadi. Kalaupun kita bisa menikmati pemandangan, kita datangi pantai, gunung-gunung yang bisa kita lihat, itu masih ada. Nah, seperti yang dikatakan tadi, lapai balia aisyid bidiknaril mauti warha, dari tempat tersebut lebih indah dari sebelumnya. Fi hayatir raha war ridha, ridhaan wa tumaninah wa husnul ma'wa, yaitu ketentraman dan baiknya tempat kembali mereka. Hatta inna kullan minhum la yara ahadan ahsanu halan minhum, sampai-sampai masing-masing mereka itu tidak melihat orang lain ada yang lebih baik dari dirinya. Ada yang lebih baik, artinya merasa dirinya yang paling bahagia, merasa dirinya yang paling cantik, paling gagah, tampan rupanya, atau paling ini merasa senang dibandingkan yang lain. Ini sebaliknya yang dirasakan oleh ahlul jannah. Enam adalah penderitaan yang dilakukan dirasakan oleh ahlul nar, penduduk orang-orang ahlul neraka. Itu adab yang paling ringan yang dia rasakan, itu dirasakannya sebagai adab yang paling berat. Qala wala a'lam min na'imihi alladhi huwa fi. Jadi tidak ada orang yang lebih yang tinggi nikmat yang dirasakan yang dibandingkan dirinya. Ini penduduk jannah. Nasallallahu alaihi wasallam itu. Qala walamma dzakara si'ata fadlihi wa ihsani, qala, setelah Allah sebutkan luasnya karunia dan kebaikan Allah, Allah menyebutkan memuji dirinya, tabaraka smu rabbika dzil jalali wal ikram, ai ta'azama wa kathura khairuhu, besar dan agung banyak kebaikan-kebaikannya, alladzi lahul jalal, yang memiliki kemuliaan, al bahir, yang mengagumkan, wal majdil kamil, kemuliaan yang sempurna, wal ikram li auliyaihi, dan memuliakan penghargaan penghormatan untuk wali-walinya. Nasallallahu alaihi wasallam minhum wa yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda. Wallahu a'lam بالصلاة. ثم تفسير سورة الرحمن. ولله الحمد وشكر والثناء الحسن. إلى هنا من المنفعة.